Mitra bisnis Quick Yanggi berpandangan, seiring dengan terjadinya demoralisasi di kalangan elit tanah air, maka dunia pendidikan nasional juga ikut terpuruk serta menjadi tidak jelas visi maupun misinya dalam membentuk karakter sumber daya manusia Indonesia ke depan. Dan untuk membahas sejauh apa demoralisasi di kalangan elit mendorong terpuruknya kualitas pendidikan nasional hingga berdampak pada ikut melorotnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apakah demoralisasi para elit juga yang membuat dunia pendidikan kita jadi seperti sekarang? Dengan sendirinya, oleh karena demoralisasi di satu bidang tidak terisolasi. Demoralisasi di satu bidang akan merembet ke yang lain-lain, itu seperti penyakit. Seperti virus. Lantas, kemarin Bapak mengindikasikan rusaknya dunia pendidikan kita sudah sejak lama terjadi. Nah, apakah kondisi itu juga yang menjadi penyebab makin maraknya demoralisasi di kalangan anak-anak bangsa? Nah, itu bisa. Itu juga bisa. Itu saling terkait. Oleh karena dari semua aspek kehidupan ini, tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan itu salah satu yang terpenting. Oleh karena itu, sejak kapan-kapan, sejak beberapa ratus tahun sebelum Kristus, ribuan tahun sebelum Kristus itu pendidikan sudah berkembang dan mendalam, bahkan menakjubkan kalau kita lihat membaca kembali para filosof Yunani ya dalam segala bidang coba. Dan di Eropa kan universitas itu kan mulai tahun berapa 400 tahun sebelum Kristus ada yang jadi ketika manusia itu masih tidak sejahtera dan belum terfikir kemewahan-kemewahan kebendaan, mereka itu sudah menganggap betapa pentingnya pendidikan itu, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah itu di sini dari semua menteri itu yang ucapannya paling jelas adalah ketika Pak Daud Yusuf jadi menteri pendidikan, dia mengatakan kalau Anda harus mengurangi satu kali makan anak-anak Anda, demi pendidikan kurangilah satu kali makan itu. Karena pendidikan tidak kalah pentingnya. Asal tidak mati kelaparan aja gitu. Jadi pendidikan sebenarnya lebih penting dari sekedar kebutuhan makan ya Pak Quick? Iya betul. Kalau artinya cuma mengurangi satu dari tiga kali ya, sehari makan gitu loh. Sampai seperti itu, dia mengekspresikan betapa pentingnya pendidikan. Demikian Quick Yanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.